السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، معاصر المسلمين، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan istiqamah untuk terus melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan 69. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai pendalilan penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan kitabus shalah dan kita masih membahas bab taharatul badan wassaub wal makan, bersihnya badan, pakaian, dan tempat sebagai salah satu dari syarat sahnya salat. Penulis, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, berkata, walau khafiyatin najasatu fi falatin صلى حيث شاء بلا اجتهاد. Apabila najis itu tersembunyi di satu tanah yang lapang, ada lapangan sepak bola, kita yakin bahwa di salah satu bagiannya ada najis, tetapi najis ini khafiyat, tersembunyi, maka dalam kondisi ini seorang muslim boleh salat haitsu syaa, dimanapun dia inginkan, bila ijtihadin, tanpa harus berijtihad. Repot. Jadi kalau lapangan yang luas lalu kita yakin salah satu bagian ada najis, lalu kita harus berijtihad melihat mana yang najis mana yang tidak, misalnya, tidak harus. Pilih saja tempat yang bersih. Pilih saja tempat yang bersih. Selama tidak ada najis yang terlihat oleh mata, maka kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya dalam hadis dikatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah telah menjadikan bumi ini masjid, artinya tempat sholat. Wa tahuran, artinya bersih. Ya, kita bisa gunakan untuk tayammum. Ini kondisi yang pertama. Au fi ardin saghiratin, atau najis itu tersembunyi fi ardin saghiratin, di tanah yang apa namanya, yang kecil, bukan yang kabirah tapi saghirah, yang kecil. Au fi baitin, atau di dalam rumah, dalam ruangan misalnya, maka dalam kondisi ini wajaba ghuslu al-qul. Maka dalam kondisi ini wajib kita bersihkan. Kalau ruangannya kecil dan kita yakin ada najis, tapi kita tidak bisa melihat sebelah mana najis itu, maka bersihkan kecil, karena ruangannya kecil, masih memungkinkan kita untuk membersihkan ruangan tersebut. Lalu beliau rahimahullah berkata, walau ishtabaha baitan ijtahada. Dan seandainya ada apa namanya dua rumah yang kita ragu, kita yakin salah satunya ada yang najis, tapi kita ragu yang mana? Ini rumah sebelah kanankah ataukah rumah sebelah kiri misalnya? Kita ragu. Atau kalau dalam rumah, apakah di ruangan A atau di ruangan B yang ada najisnya? Yang pasti tuan rumah mengatakan salah satunya ada najisnya. Maka dalam kondisi ini kita berijtihad. Mencium baunya misalnya. Apalagi kencing kucing itu tercium baunya. Atau barangkali warnanya, atau berijtihad. Atau bertanya misalnya kepada penjaga rumah dan lain sebagainya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wala tasihhu sholatu fi maqbaratin alima nabshaha wa ikhtilatuha bi sadidil mauta. Tidak sah salat yang dilakukan fi maqbaratin, di kuburan, alima, yang mana seorang muslim telah mengetahui, nabasyaha, bahwa kuburan itu sudah digali. Artinya kuburan digali itu bahwa bagian tanah yang di dalam yang menempel dengan tubuh orang yang sudah meninggal, yang menempel dengan mungkin cairan yang keluar dari tubuh orang yang sudah meninggal itu diangkat ke atas. Ya, dalam kondisi ini kata beliau tidak sah. Wala tasih as-salatu fi maqbaratin. Tidak sah salat dilaksanakan di kuburan. Alima nabasyaha. Yang mana seseorang tahu bahwa kuburan itu sudah digali. Apalagi di Jakarta. Ya banyak kuburan-kuburan yang digali ulang. Karena lahan yang semakin sempit digali ulang. Apalagi sudah tidak diperpanjang izinnya oleh keluarganya. Tidak membayar iuran misalnya dalam kurun waktu tertentu. Itu digali, kemudian diletakkan jenazah yang lain. Artinya tanah yang tadinya di bawah, yang bersentuhan langsung dengan mayit, itu diangkat ke atas. Dalam kondisi ini, kalau kita sholat di tanah tersebut, tanah yang ada di kuburan, yang sudah diangkat dari bawah ke atas, kata beliau tidak sah. Wakhtilatoha bisadidil mauta. Dan kita tahu bahwa tanah itu sudah bercampur dengan apa? Nanah dari orang yang sudah meninggal. Ya nanah, karena ya manusia. Ya memang sudah begitu Allah gariskan di alam semesta. Ketika dia mati, dia akan na'udzubillah membusuk, lalu hancur, ya. Dan tersisa hanya, tulang. Itu adalah hukum, ketentuan Allah yang harus terjadi di alam semesta. Kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah, dan nanti kembali dibangkitkan dari tanah. Di sini, beliau berkata, فَإِنْ لَمْ يُؤْلَمْ نَبْشُهَا كُرِهَتْ وَصَحَّ. Tapi kalau orang sholat di kuburan, kata beliau, di tanah kuburan, lam yu'lam nabshuha, yang tidak diketahui bahwa tanahnya sudah pernah digali, artinya diangkat ke atas, maka hukum sholat di situ adalah makruh. Ya, makruh. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama makruh. Ya, makruh salat di tempat seperti itu. Wa shahha, walaupun salatnya masih dianggap sah. Walaupun ini masalah khilafiyah. Kalau menurut Imam Ahmad tidak sah. Karena ada hadis yang berkata la tusalli ilal kubur. Jangan salat menghadap kuburan. Adapun Imam Malik mengatakan mubah. Dijelaskan oleh para ulama, pendapat yang paling kuat adalah ma alaihi jumhur. Yang dipilih oleh jumhur bahwasanya salat di tempat tersebut adalah makruh. Ya, dibenci, perbuatan yang dibenci. Walaupun salatnya kata beliau sah. Salatnya tetap dihukumi sebagai salat yang sah. Ya. Dikatakan di sini wa sababul karahati, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wa sababul karahah fil halaini, sebab dimakruhkan dalam dua kondisi di atas, yaitu kondisi pertama yu'lam nabshuha, kondisi kedua lam yu'lam nabshuha, sudah diketahui bahwa tanahnya memang pernah digali, diangkat ke atas. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, tidak diketahui apakah tanahnya pernah digali atau tidak. Dalam dua kondisi ini makruh, kata beliau. Kenapa makruh? Hala nabsh ma'a wad'il ha'il, wa hala adamin nabshi ma ja'a anin nahyi anis salati fil maqbarati umuman. Kenapa makruh? Karena ada larangan, kata beliau. Ada hadis yang melarang salat di kuburan, sebagaimana nanti akan kita sebutkan hadisnya. Wal illatu fis suratil ula. Adapun illat, kenapa sih dilarang salat di tanah kuburan yang sudah digali, sudah yang bagian bawah tanah dinaikkan ke atas? Wujudun najasati tahtal ha'il, yaitu adanya najis, kemungkinan adanya najis. Iya. Kemungkinan adanya najis. Walaupun nanti Profesor Dr. Mustafa Dib akan menyebutkan alasan yang lain, bahwasanya salat di kuburan itu bisa menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Sebagaimana nanti akan beliau jelaskan kepada kita. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, wa tuqrahu fi hammam wa maslakhatin wa qari'ati at-tariq wa mazbalatin wa majzaratin wa kanisatin wa mawdi'i muqsin wa khamrin wa zahril ka'bah wa ila qabrin mutawajjihan ilaihi. Makruh hukumnya, tukrah, dimakruhkan salat di kamar mandi. Para pemirsa Niaga TV mungkin bingung, kok salat di kamar mandi? Tentunya hammam dalam sejarah Islam itu biasa kita sebut pemandian umum. Tidak seperti hammam yang ada di rumah kita yang mungkin kecil ukurannya. Ya, ukurannya kecil, ya. Lalu bersatu dengan tempat buang hajat misalnya. Tapi kalau hammam dalam sejarah, ya, yang ada di apa pusat-pusat pusat-pusat Islam di Baghdad, di Damaskus, ya, atau di tempat di kota-kota besar di apa namanya di pusat-pusat pemerintahan Islam, hammam itu adalah tempat pemandian. Ya, jadi tempat pemandian didatangi oleh manusia. Jadi dia besar, dia luas. Nah, itu dilarang atau makruh kita mandi, makruh kita melaksanakan salat di hammam, di tempat pemandian, di kamar mandi. Wa maslahatin, Begitupun dimakruhkan salat di maslahah. Maslahah ini adalah tempat yang biasa digunakan untuk mengkuliti kulit hewan. Namanya maslahah. Itu makruh. Nanti akan disebutkan alasan kenapa makruh. Wa qari'ati at-tariq. Dimakruhkan sholat di tengah jalan. Sholat di tengah jalan. Dan dimakruhkan sholat di mazbalatin, mazbalah, tempat pembuangan kotoran. Wa majzarah, majzarah, dan juga tempat penyembelihan. Kita biasa sebut RPH misalnya, majzarah, tempat penyembelihan. Wa kanisah, di gereja. Wa maudi'i muksin, di tempat muks. Muks itu kalau kita buka di kamus diartikan pajak. Walaupun kalau kita lihat penjelasan para ulama, yang dimaksud dengan muks adalah tempat di mana harta manusia diambil secara paksa, secara batil. Itu namanya muks. Nanti akan ada penjelasannya. Wa khamrin, di tempat yang dijual di dalamnya khamr atau diminum di dalamnya khamr. Wa zahril ka'bata, begitupun di atas Ka'bah, dimakruhkan salat di atasnya. Wa ila qabrin mutawajjihan ilaihi, sebagaimana dimakruhkan salat langsung menghadap kuburan. Misalnya ini depan saya kiblat, di depan saya pas ada kuburan, ini dimakruhkan. Wa a'tanil ibil, dan di kandang unta. La maraha ghanamin, ya, tetapi tidak makruh kalau dilakukan di kandang ghanam atau domba. Ini kita belum baca dalilnya, dan beliau akan sampaikan dalil-dalil dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala terkait dengan hammam, maslahah, qari'ati at-tariq, mazbalah, majzarah, kanisah, maudi'i muqs, wa khamrin, wa zahril ka'bah, akan disebutkan. Coba kita lihat. Berkata Profesor Dr. Mustafa Dib, wa illatul karahati fil hammam annahu la yakhlu minan najasati ghaliban. Adapun illat, kenapa dimakruhkan sholat di kamar mandi? Di kamar mandi yang sekali lagi jangan dibayangkan seperti kamar mandi kita yang kecil, tapi dahulu dalam perjalanan sejarah Islam ada tempat-tempat yang memang dibangun untuk kamar mandi. Ya, kenapa dilarang? Kata beliau, ya illatnya adalah annahu la yakhlu minan najasah. Itu tidak bisa tidak mungkin yakhlu, kosong dari kemungkinan adanya najis. Ya pasti ada kemungkinan di situ ada najis. Ya, di tempat terbuka di mana manusia melepaskan pakaian lalu mandi, entah mereka buang air kecil dan lain sebagainya. Ada kemungkinan di dalamnya ada najis, kata beliau. Oleh karenanya dalam syariat tukrah, dimakruhkan. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, walianahu ma'was syayatin, dan karena kamar mandi adalah tempatnya setan, tempat yang disukai oleh setan. Jadi setan itu suka berdiam di dalam kamar mandi. Likashfil aurati fihi, karena di situ aurat terbuka. Dan dahulu iblis adalah penyebab tersingkapnya aurat Nabi kita, Nabiullah Adam alaihissalam. Dan ibunda Hawa ya alaihassalam. Wa hadhihi hiya illatun karaha fil maslahah, dan ini juga illat kenapa makruh salat di maslahah, yaitu di tempat di mana hewan dikuliti. Sama alasannya, karena itu adalah tempat yang besar kemungkinan ada najis. Wa hiya al-makanu alladhi tulqa fihi thiyabu inda iradati mohon maaf ya. Di sini dikatakan yang dimaksud dengan maslakhah wa hiya al-makanu alladhi tulqa fihi thiyabu inda iradati dukhul lil-iktisal. Dia adalah tempat yang biasa digunakan untuk melepaskan pakaian kalau orang ingin masuk ke dalam tempat pemandian umum. Ingin masuk ke tempat pemandian, walaupun dalam beberapa kamus dikatakan maslakhah tempat menguliti hewan. Ya, tempat menguliti hewan. Lalu dikatakan dikatakan di sini wa hadza fil hammamatil 'ammah, ini terkait dengan kamar mandi yang umum. Allati qallat fi biladina al-yaum. Hari ini sedikit. Apalagi di kita mungkin di Indonesia ya. Ya, kita di Jakarta misalnya tidak tahu ada di mana tempat pemandian umum. Ya, kalaupun ada ya biasanya di masjid. Masjid, di beberapa masjid menyediakan kamar mandi yang bersih sehingga manusia datang ke sana. Kalau di kita kalaupun ada WC umum, artinya bukan tempat mandi. Tapi tempat buang hajat. Tapi zaman dulu ada dibangun tempat pemandian umum. Kalau di kita, kalaupun ada tempat pemandian umum itu sifatnya apa? Seperti kolam renang. Ya, kalau dulu di kampung-kampung masih banyak istilahnya apa? Pancuran. Jadi ada mata air, ya kemudian ditampung di apa namanya? Ditampung di bak. Yang dibuat ya di kolam ditampung, kemudian airnya dialiri menggunakan apa namanya paralon kecil dan dibuat ruang-ruangan kecil. Nah, itu di kampung-kampung masih ada, ya masih ada yang seperti itu. Lalu dikatakan di sini wa amma qari'atut tariq. Adapun illat kenapa kita dilarang salat di tengah jalan? Fal illatu fiha ishtighalul qalbi bimururin nas. Karena kalau kita sholat di tengah jalan, kita akan tidak bisa khusyuk. Karena hati kita akan disibukkan dengan orang yang bolak-balik lewat. Ya bagaimana kita khusyuk sholat di tengah jalan? Ada motor, ada mobil. Walaupun ya jangan dibayarkan, Ustaz, kok yang begini dibahas? Oh iya, tentunya zaman itu berubah. Kalau zaman dulu ya jalanan itu tidak dilalui oleh truk, oleh kontainer atau oleh mobil, paling onta atau kuda. Artinya tidak terlalu mengganggu. Kalau sekarang tentu orang akan berkata, wah ini orang kenapa sholat di tengah jalan, sakit atau bagaimana. Tapi kalau zaman dulu tentunya realitanya berbeda. Ya, terus kalau zaman sekarang bagaimana aktualisasinya? Ya sama saja, kalau ilatnya memang adalah hilangnya kehusuan dikarenakan dia melihat orang lalu lalang, berarti makruh juga kita sholat di pinggir jalan. Ya, jadi menghadap jalan di mana orang lalu lalang di situ, sehingga kita tidak bisa khusyuk. Kalau memang itu illat dari larangannya. Ya. Kemudian beliau berkata, wa kadzalika tadyiqu alaihim, dan ini bisa menyempitkan mereka. Ya. Artinya mereka tidak bebas lalu lalang kalau kita sholat di tengah jalan. Nah, ini dia terkait dengan sholat di qari'atit tariq. Wa ammal mazbalatu, adapun mazbalah tempat buang kotoran, wa hiya maudi'u ilqa'i az-zabal, tempat dibuangnya sampah. Wa huwa rawthul bahaim, dan dia adalah kotoran hewan ternak. Fali wujudin najasati tahta ma yufras li shalah alaihi, ya kalaupun kita membentangkan sejadah di atasnya, maka di bawahnya ada najis. Ya, di bawahnya ada najis. Ya. Wa yulamisuha, ya, dan akan bersentuhan najis dengan apa namanya? Dengan sejadah yang kita letakkan, apalagi kalau basah misalnya, maka akan menjadikan kain tersebut menjadi najis. Wa kadzalikal majzarah, begitupun kondisinya dengan majzarah, tempat penyembelihan. Wahiyya maudhi'ul jazzar, ay az-zabah, tempat disembelih. lil hayawanat al makulat Allah lil hayawanati al makulati alham. Tempat penyembelihan hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Kalau kita hari ini disebut RPH, rumah pemotongan hewan. Li wujudid dam wal farth wa nahwihi minan najasat. Kalau itu jelas, ada darah, ada kotoran dan lain sebagainya. Wa ammal kanisatu, adapun salat di gereja. Fali annal ibadata fiha ghairu khalisatin lillahi ta'ala. Karena ibadah di dalam tempat tersebut tidak murni, tidak ikhlas hanya untuk Allah. Bal fiha syirkun bihi, bahkan di dalamnya terdapat kesyirikan kepada Allah. Walima fiha minat tamathili waswari wa nahwi dzalik. Belum lagi di dalamnya banyak patung-patung, banyak gambar dan lain sebagainya. Wa amma maudiul muqs, adapun tempat muqs, apa itu muqs? Tadi kita sebut kalau di kamus muqs itu artinya pajak, ya. Di sini beliau jelaskan, wa huwal makanu alladhi tu'khad fihi amwalun nasi bil batil. Dia adalah tempat di mana harta manusia diambil dengan cara yang tidak benar. Makanul muqs adalah tempat di mana harta manusia diambil dengan cara yang tidak benar. Fali wujudiz zulmi fihi, ya, dikarenakan di dalamnya ada kezaliman. Wa yuqasu alaihi kullu maudhi'in yu'sallahu azza wa jalla fihi. Dikiaskan kepadanya semua tempat di mana Allah didurhakai, dimaksiati. Maka di dalamnya kita tidak melaksanakan sholat di kafe atau di mana yang di diskotik misalnya dan lain sebagainya. Wa amma maudiul khamri fali najasatiha. Adapun tempat khamr itu karena najis, ya, khamr itu najis. Wa amma zahrul ka'bah, adapun dilarang kenapa salat di atas Ka'bah, fali illatil karaha fihi ma fi dzalika min hadki hurmatiha wal iqlal min haibatiha wa syarafiha. Ya, karena kita melanggar kehormatan Ka'bah, bagaimana kita salat di atasnya, ya, dan kita menghilangkan haibah, kewibawaan Ka'bah ketika kita salat di atasnya. Oleh karenanya dimakruhkan salat di atasnya. Wa amma salatu ilal qabri, adapun alasan kenapa dilarang salat menghadap kuburan. Falima fi dzalika min syaibati syirki wa ihamu anna salata lahu. Karena salat menghadap kuburan bisa menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Oleh karenanya ada larangan secara khusus dari Nabi, ya, beliau berkata sebagaimana akan disebutkan, la tusalli ilal qubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Wa amma ma'atin al-ibil, adapun larangan salat di kandang unta. Wa hiyal mawadi'ul lati ta'wa ilaiha ba'da syarabi wa indal mabit. Yang dimaksud dengan ma'atin al-ibil adalah tempat yang didatangi oleh unta setelah dia makan atau ketika dia akan mabit, menginap. Fali syiddati nafariha, dan karena unta itu mudah sekali terkejut. Wa taswishiha alal musalli, dan dia akan memberikan was-was kepada orang yang sholat. Oleh karenanya dimakruhkan sholat di kandang unta. Adapun kandang kambing dikatakan di sini tidak dimakruhkan. Alasannya kata beliau adalah adamul karohah liwada'atiha wa adam nafariha. Karena kambing cenderung lebih tenang, tidak seperti apa? Tidak seperti unta. Fala tusyawwishu al-musalli. Maka dia tidak memberikan was-was kepada orang yang sedang salat. Itu alasan secara umum. Tetapi tentunya ada alasan yang lebih penting kita ketahui, yaitu alasan dari sisi dalil syar'i. Itu akan beliau sebutkan. Di antara dalil yang beliau sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari hadis Abi Sa'id

cocok untuk aneka jenis skala usaha dan penggunaan di bidang lainnya. Dengan fitur dan keunggulan, mesin terbuat dari material yang berkualitas serta food grade, desain yang kompak serta minimalis, tersedia dalam 3 jenis fitur saringan, 120 mesh, 200 mesh, dan 300 mesh, dengan kapasitas produksi 0,1 kg per jam secara kontinu. Hasil layakan lebih maksimal serta halus dengan proses kerja lebih cepat. Multifungsi untuk berbagai karakter bahan seperti tepung, granul, produk basah seperti minyak dan jus, medicine powder, liquid, resin, bumbu, herbal, serbuk karbon, grafit, dan masih banyak lagi. Konsumsi listrik lebih hemat, dilengkapi dengan saluran outlet, sehingga lebih mudah menampung hasil pengayakan, mudah dioperasikan, dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat di nomor yang sudah muncul di layar kaca para pemirsa. Kita coba menyapa penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Begini Ustaz, apakah boleh kita mencantumkan nama suami di belakang nama istri Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Yang boleh satu lagi Ustaz. Silakan Ibu. Iya begini Ustaz, kan menghadiri undangan walimatul urus itu wajib Ustaz. Apabila kita, kan kebiasaan di sini Ustaz, kalau kita menghadirin itu kita harus menyumbang Ustaz, berupa uang. Misalnya kita nggak punya uang, kita nggak hadir, itu gimana hukumnya ya Ustaz? Baik, itu saja iya, Ibu. Iya, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaan terkait dengan menisbatkan seorang wanita kepada suaminya. Wallahu a'lam bishawab, kalau kita baca Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di permulaan surat Al-Ahzab ya, Allah katakan ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah, panggillah mereka dengan nama ayah mereka ya, ud'uhum li'abaihim, panggillah nama mereka itu dengan nama ayah mereka. Artinya kita menisbatkan seseorang kepada ayahnya, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Ya, dahulu ada anak angkat Nabi yang bernama Al-Harithah. Ya, yang punya anak namanya Zaid, Zaid ibnul Harithah. Dahulu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, Al-Harithah ibnu Muhammad. Padahal namanya ayahnya bukan Nabi Muhammad, tapi anak angkatnya Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan tersebut. Allah turunkan ayat ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka itu ya dengan menisbatkan mereka kepada bapak mereka. Huwa aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalaupun mau ya paling disebut misalnya apa? Nyonya fulan misalnya, ibu fulan. Ibu Bambang misalnya, nama ayah suaminya Bambang misalnya. Ibu Hasan. Ya. Nama suaminya Hasan, Ibu Ibrahim misalnya. Ya. Tapi kalau menisbatkan misalnya fulanah fulan dan yang disebut adalah nama suaminya, wallahu a'lam bishawab, lebih baik dihindari. ya, dihindari. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang menisbatkan seseorang kecuali kepada bapaknya. Jadi penisbatan itu adalah kepada ayah. Ya, bahkan kalaupun ayahnya tidak beriman misalnya, tetap saja kepada ayahnya. Ya. Ikrimah bin Abu Jahal misalnya kan. Ada Khalid ibnul Walid. Al-Walid ayahnya tidak beriman. Al-Walid ibnul Mughirah. Tapi tetap saja Khalid ibnul Walid. Ikrimah bin Abi Jahal. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, walimatul urs, ya apa namanya, pesta pernikahan. Tradisinya memberi. Lalu kita enggak punya uang, apakah boleh kita tidak hadir? Allah alam bisawab. Itu tradisi, memberi itu tradisi. Adapun secara hukum syariat, bahwa walimah itu diselenggarakan, ya kalau kita perhatikan, itu lebih cenderung sedekah dari orang yang menikah karena dia berbahagia, dia bersyukur kepada Allah, dan bentuk syukurnya adalah dengan mengundang. Artinya, orang yang menikah, dia yang bersedekah kepada kita. Bukan kita yang bersedekah kepada mereka. Seharusnya begitu. Dalam hadis, baginda Rasulullah berkata, ulim walau bisyah. Laksanakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Dalam riwayat, Nabi berkata, inna syarra ta'am ta'amul walimah. Sesungguhnya seburuk-buruk makanan, makanan walimah. Kenapa ya Rasulullah? Karena diundang kepadanya orang-orang yang tidak menginginkannya. Artinya yang diundang orang-orang kaya saja untuk makan makanan tersebut. Padahal mereka biasa makan yang enak. Dan diharamkan mendapatkan makanan yang enak itu orang-orang yang menginginkannya. Yaitu orang miskin, tidak diundang. Artinya dari hadis ini kita bisa melihat bahwa hakikatnya orang yang menikah, keluarga mereka memberi sedekah. Bukan mengharapkan sedekah. Tapi kadang kebiasaan di satu tempat berbeda. Ya. Oleh karenanya menurut saya tidak berdosa kalau kita tidak punya uang. Kalau memang kita diundang, kita datang. Gak usah masukin uang misalnya. Gak berdosa. Allah alam bissawab. Ada Abu Naf'an di Bogor. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abu Naf'an? Alhamdulillah. Bisa ya Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Sehat, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Pak Ustaz, keluarga dan kerusnya semua Pak Ustaz. Amin ya Rob. Mau nanya ini berkenaan tentang ruqyah Pak Ustaz. Nah, kalau kita umpama memandang seseorang menurut penilaian kita ini orang-orang soleh, kita bertawassul pada mereka. Nah, terus orang cerita ini apa kepengen kita bahwa ada saudara kita yang lagi sakit. Nah, boleh nggak si fulan ini memberikan air yang kata dia sudah diruqyah seperti gitu, tapi tidak berhadapan langsung dengan seorang sakit, artinya dikatakanlah berjaraklah seperti artinya nggak hadir di situ buat. Jadi ini kasihkan ini airnya, ini air sudah anang ruqyah seperti kayak gitu. Nah itu yang anda tanyakan boleh apa nggak, artinya ada contohnya nggak seperti itu memberikan air. Yang kedua, kalau seumpama meruqyahnya, kan kalau sekarang kan lewat telepon bisa terlihat orangnya seperti itu. Nah ini gimana? Penjelasannya Pak Ustaz, syukuran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Yang pertama ruqyah dalam bentuk memberikan air yang sudah dibacakan, boleh tidak? Misalnya saya bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi, ya, lalu tiga ayat terakhir di Al-Baqarah, saya bacakan. Setelah itu saya berikan kepada seseorang, bu ini tolong diminumkan ke anak ibu atau ke saudara dan lain sebagainya, mudah-mudahan bermanfaat karena saya sudah membacakan beberapa ayat Quran, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lalu dipakai, diminum, boleh atau tidak? Enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, dan ini pernah dilakukan oleh para ulama salaf. Yaitu membacakan Al-Quran, lalu kemudian menjadikannya sebagai wasilah pengobatan. Ya, Al-Quran itu kitab yang berkah. Kitabun angzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan, yang penuh dengan keberkahan. Di antara keberkahannya, dia bisa menjadi ayat-ayat ruqyah. Bahkan Nabi menamakan Al-Fatihah sebagai Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Allah alam bissawab. Yang kedua, meruqyah dengan via video call, misalnya dari aplikasi WhatsApp ada video call, boleh tidak? Allah alam bisawab ya, sebaik-baik ruqyah itu ruqyah mandiri. Kenapa harus si fulan yang meruqyah? Ya kenapa harus si fulan yang meruqyah? Ya kenapa tidak kita ajarkan dia cara meruqyah? Ya. Misalnya kita bimbing dari telepon, coba ayo baca Al-Fatihah. Lalu dia baca misalnya kan. Ayo sekarang lanjutkan baca Al-Ikhlas 3 kali dengan bagus, dengan ikhlas baca. Ayo sekarang baca Al-Falaq misalnya, baca An-Nas. Ya baca ayat kursi, itu dibimbing. Ya sebaik-baik ruqyah itu adalah ruqyah mandiri. Oleh karenanya ketika Nabi menyebutkan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, di antara sifat mereka adalah hum la yastarkun, mereka itu tidak minta diruqyah. Ya, walaupun minta diruqyah tidak haram kata para ulama, tapi yang paling bagus adalah melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya jampi-jampi. Ya jampi-jampi. Ya. Lalu bagaimana Ustaz? Dia kondisinya tidak sadarkan diri, seperti kehilangan akal, berteriak-teriak. Ya sudah dibacakan saja oleh keluarganya, dibacakan ayat tertentu. Ya kalau ada Ustaz yang dekat rumah, yang bagus bacaannya, ya suruh dia membaca ayat-ayat ruqyah. Kalau itu tidak minta. Tapi kita yang memang punya kewajiban ketika melihat seperti itu, ya kita bantu dengan membaca ayat-ayat tertentu, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 10 ayat, 5 ayat pertama di Al-Baqarah, lalu Al-Baqarah 255, 256 dan 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah dan ayat-ayat ruqyah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah harus salat subuh dan qabliyah ketika bangun jam 6 pagi? Iya, harus sholat subuh. Adapun qobliyah sunnah. Kalau ingin dikerjakan, silahkan. Bagus. Mengqadha sholat sunnah boleh. Sebagaimana dalam hadis Ummu Salamah ya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sholat setelah asar. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, Anda bukannya pernah melarang kami sholat setelah asar, sholat sunnah. Lalu kenapa baginda sholat setelah asar? Maka beliau berkata, aku mengqadha qobliyah zuhur. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya punya satu usaha bernilai 50 juta dan saya punya uang 50 juta yang masih dipinjam orang, apakah saya wajib bayar zakat dan bagaimana caranya? Allah alam bisawab ya. 50 juta yang kita miliki dalam bentuk usaha. Artinya dalam bentuk usaha itu misalnya toko sembako, maka dinilaikan berapa nilai barangnya semua. Beras 10 karung sekian, mie instan sekian, terigu sekian, dijumlahkan secara hitungan kasar saja, tidak harus hitungan terperinci, hitungan umum. Total ternyata misalnya 70 juta, dikurangi hutangnya berapa? Hutang 10 juta, oh 60 juta, oh belum sampai nisab. Karena nisabnya hari ini sekitar 80 juta kurang lebih. Ya. Yeah. Lalu bagaimana dengan hutang? Hutang itu ada dua kata para ulama. Ada yang diharapkan kembalinya, ada yang tidak diharapkan kembalinya. Ya, yeah. Dan yang diharapkan kembalinya haulnya adalah ketika dia kembali. Kata para ulama, ketika utang itu kembali baru dihitung apa? Haulnya. Ya, ketika nanti uang itu kembali, dikembalikan, digabungkan dengan jumlah uang yang kita miliki, kalau sudah sampai nisab 85 gram emas, di situ ada hak fakir miskin sebesar 2,5%. Allah alam bissawab. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum melakukan talak bala? Tetangga saya pernah jatuh dari motor dan ia bernazar kalau ia tidak kenapa-napa ia akan melepas ayam di tempat ia jatuh, dan ayam itu dia beli dari saya. Bagaimana itu? Enggak boleh, ini adalah khurafat, tahayul. Ya, perbuatan yang menyimpang, bertentangan dengan akidah. Tidak ada dalam agama kita tolak bala dengan melepaskan ayam. Ya, ini adalah perbuatan yang tahayul, khurafat, ya bid'ah. Perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Dia bukan berasal dari agama. ya bukan juga berasal dari budaya, besar kemungkinan itu dari sisa-sisa agama yang ada sebelum Islam. Dan haram seorang muslim melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akidahnya, bertentangan dengan agamanya. Allah alam bissawab. Dan kita yang punya ayam, dan kita tahu ayam itu akan dipakai untuk seperti itu, haram kita menjual ayam kita kepada orang tersebut, kalau kita tahu tujuannya adalah untuk perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Allah alam bissawab. Ada Ibu Sri, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ustaz, yang saya ingin tanyakan, anak saya punya usaha sendiri, yaitu bikin kue pengantin dan juga ada yang kue ulang tahun. Ya, pertanyaan saya, bolehkah dia bikin kue ulang tahun itu dalam hukum Islam? Apakah tidak boleh? Demikian, Ustaz. Wallahul muwaffiq, ya. Ini kembali ke pembahasan tentang apa hukum ulang tahun itu sendiri. Ya, apa hukum ulang tahun itu sendiri? Kalau kita lihat pendapat para ulama berbeda-beda tentang masalah hukum ulang tahun. Ada yang mengatakan dia perkara yang sifatnya mubah sebagai bentuk rasa syukur, dia membuat bersedekah misalnya dengan makanan. Sebagian berpendapat seperti itu. Tetapi pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwasanya ulang tahun ini adalah bentuk tasyabbuh. Bentuk tasyabbuh atau menyerupai orang-orang non-Islam, orang-orang kafir. Ya, tasyabbuh. Dan dalam agama kita, kita dilarang bertasyabbuh dengan orang-orang yang Yahudi atau Nasrani atau apapun ya. Itu kebiasaan orang-orang Nasrani. Ya, maka kita dilarang bertasyabbuh dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin, kata Nabi, fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabbuh, menyerupai atau mengikuti kebiasaan satu kaum tertentu, apalagi kaum itu tidak beriman kepada Allah, fahuwa minhum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Oleh karenanya, kalau kita yakin bahwa ini adalah bagian dari tasyabbuh yang dilarang, maka secara otomatis kita tidak boleh berta'awun, tolong-menolong dalam perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita tidak bisa membuatkan kue, ya. Walaupun memang betul para ulama kontemporer berbeda pendapat di dalam menilai permasalahan ini. Tapi kalau kita lihat di antara pendapat-pendapat tersebut, ya apalagi sampai pakai kue, pakai lilin, ini jelas sebagai apa? Ditiup lilinnya lalu tepuk tangan, ini tasyabbuh dengan kebiasaan orang-orang kafir dan itu dilarang. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ummu Nurul Rimbo Bujang di Jambi ya. Saya punya utang puasa Ramadan. Sekarang saya menderita lemah jantung dan anemia. Setiap untuk puasa saya tidak kuat karena kekurangan darah. Bolehkah saya bayar puasa dengan fidyah? Allah alam bissawab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk melaksanakannya, dia muslim, dia berakal, ya, dia adalah orang yang wajib puasa. Tetapi kalau dia memang sudah tidak sanggup mengerjakannya atau mengkodoknya, dia tidak sanggup mengerjakannya di bulan Ramadan dan dia pun tidak sanggup mengkodoknya di luar Ramadan, maka dia masuk ke dalam orang-orang yang disebut oleh Allah wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang sudah tidak sanggup lagi mengerjakannya maka dia wajib membayar fidyah. Allah alam bissawab. Pertanyaan kelima, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Penjelasan tata cara sujud lupa rakaat. Ya, lupa rakaat ya, kata Nabi kalau kalian lupa rakaat diingat kira-kira rakaat keberapa. Kalau kalian tidak ingat sama sekali maka ambil yang lebih kecil. Artinya kalau kita ragu ketika maghrib rokaat ketiga atau kedua dan kita bingung yang mana, ambil yang lebih kecil yaitu dua. Ragu kita zuhur empat atau tiga, ambil yang lebih kecil yaitu tiga. Kalau kita tidak bisa mendapatkan keyakinan tentang rokaat berapa yang sedang kita kerjakan. Setelah itu di akhir kita tasyahud seperti biasa, lalu kita membaca at-tahiyatul mubarakatuh sampai akhir. seharusnya kita salam, kita sujud lagi dua kali. Sujud pertama membaca Subhanarabbiyal A'la, sujud kedua bangkit, tidak membaca apapun, sujud lagi baca Subhanarabbiyal A'la, lalu bangkit, lalu mengucapkan Assalamualaikum ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Wallahu a'lam bissawab. Abu Fauzan di Jakarta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, kalau kita sholat itu wajah menghadap ke arah kiblat atau menunduk ke arah ke sejadah gitu. Itu saja, Bapak. Ya itu, karena saya baru dapat ini ada katanya yang menunduk ke sajadah itu apa? Hadisnya itu dhaif katanya. Wallahu a'lam, saya baru dapat ini. Baik. Jazakallahu khair. Barakallah Abu Fauzan. Wallahu a'lam bishawab, dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak ada ketentuan apakah harus menghadap melihat ke bagian sejadah ataukah melihat ke depan, ya. Yang pasti dia tidak melirik, yang pasti dia tidak melakukan yang dilarang oleh Nabi. Yang dilarang oleh Nabi dalam hal ini ada dua, ya. Yang pertama adalah melirik. Tentunya kalau definisi melirik, ya kalau tidak ke kanan ke kiri, itu satu. Yang kedua, Nabi melarang menengok ke atas. Itu yang dilarang oleh Nabi. Artinya yang mungkin kita lakukan adalah menengok ke depan seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menengok ke depan. Atau melihat ke bawah, enggak ada masalah, ya. Melihat ke tempat sujud. Tanpa meyakini bahwa itu sunnah. Sekedar kita ingin apa? Khusyuk dalam sholat. Ya. Kalau imam kan di hadapannya ada dinding. Kalau kita di hadapan kita ada orang, kadang ada bajunya warna ini, tulisannya ini. Ya, kita berusaha melihat ke bawah. Ya, itu lapang kata para ulama, boleh lurus melihat atau ke bawah. Yang pasti yang tidak boleh adalah melirik ke kanan ke kiri, itu dilarang. Ya, dan yang kedua melihat ke atas itu pun dilarang. Allah alam bisa. Pertanyaan yang keenam. Di kampung kami ada sebuah masjid yang di depan terasnya masjid luar dinding, di luar dinding bangunan ada dua kuburan orang yang dihormati dahulunya. Namun dalam prakteknya sampai saat ini kuburannya tidak dikeramatkan dan sebagainya, hanya sebatas kuburan biasa. Tadi sudah kita baca, ya, apa hukumnya sholat di masjid tersebut. Tadi sudah kita baca bahwa Nabi melarang kita sholat menghadap kuburan. La tusalli ilal kubur. Hanya saja nanti para ulama berbeda pendapat tentang apa hukum sholat menghadap kuburan. Kalau Imam Ahmad berpendapat haram, karena al-aslu fil amri litahrim. Hukum asal larangan adalah haram. Adapun jumhurul ulama, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, cenderung mengatakan makruh, dibenci saja. Artinya kalau ada tempat yang lain, bagusnya yang lain. Ya. Dan pendapat Imam Malik mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Tapi ada dua permasalahan sebenarnya. Ada permasalahan tentang memasukkan kuburan ke dalam masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Ini dua-duanya disepakati oleh para ulama tidak boleh. Memasukkan kuburan ke dalam masjid atau membangun kuburan di atas masjid. Ini dua-duanya disepakati oleh para ulama tidak boleh. Berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya beliau bersabda, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhazu kubura anbiya'ihi masajida. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Dalam riwayat Nabi berkata, menceritakan kondisi orang-orang Nasara, kata Nabi, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu adalah kaum yang kalau meninggal di antara mereka orang saleh, maka akan dibangun di atasnya kuburan. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah kelak pada hari kiamat. Oleh karenanya, membangun kuburan membangun masjid di atas kuburan atau kuburan dimasukkan ke dalam masjid, para ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kalau sudah ada di depan masjid, misalnya di arah kiblatnya, sah atau tidak, itu khilaf. Ya, jumhurul ulama mengatakan sah. Imam Ahmad beliau cenderung mengatakan tidak sah. Dan saya cenderung mengambil pendapat jumhur ulama. Dan hanya saja kalau ada masjid yang lain yang tidak ada kuburannya, lebih baik kita pilih yang tidak ada kuburannya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang muslim berkeyakinan mengikuti kakek moyangnya jika belum pernah menikahkan anaknya, tidak boleh makan labu. Jika dilanggar diyakini dapat bala musibah. Bagaimana? Iya, sesat. Ini akidah yang bertentangan. Jangan kalian wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haram. Dan janganlah kalian mengatakan dengan lisan kalian ya kedustaan, di mana kalian mengatakan hadza halalun wa hadza haram, ini halal dan itu haram. Tidak boleh, Pak. Halal dan haram adalah hak Allah, dan hukum asalnya kita meyakini semua makanan halal, semua minuman halal. Dan kita tidak boleh mengatakan itu haram illa bidalilin min adillati asy-syar'iyyah, kecuali dengan dalil di antara dalil-dalil syar'i. Ya, dan mengharamkan itu hak Allah. Allah lah yang memiliki hak tasyri', Allah yang memberikan syariat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, halahum, apa Allah katakan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka aturan-aturan agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Jadi ini penyimpangan, bahkan penyimpangan yang berbahaya, karena mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.